kasih sayang yang menambah-nambah kerinduan, yang menambah-nambah keindahan, yang menambah-nambah kelesan. Melodi, melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya indah. Bila setia berpola, ku tak pernah marah. Bila setia yang marah, itu hanya manja sayang. Inginnya disayang, sayang, supaya disayang. Melodi, melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya supaya disayang. Melodi, melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya indah. Melodi, melodi, melodi cinta, melodi, melodi, melodi cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, melodi, melodi, melodi cinta.